Ada yang baru dari Indomie. Indomie ayam geprek jadi tren terkini. Indomie ayam geprek ini coba lo takis. Indomie ayam geprek, this is hype abis. Geprek pagi, siang, malam buatmu mabuk kepayang hype. Abis bungkus baru ikuti zaman sekarang. Gurih kremesnya ditambah pedas bumbunya. Rasa nikmatnya bikin elo jatuh cinta. Geprek. Indomie ayam geprek, pedas dan bawangnya pasti bikin lo merem melek. Enak kremesnya gak akan pernah habis-habis. Indomie ayam geprek, rasanya hype abis. Indomie ayam geprek, gepreknya hype abis. Rasa dan bungkusnya hype abis, bikin historis. Indomie ayam geprek, kini asli zaman now.